Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Bidayatul Hidayah. Perlu diingatkan tadi pembawa acaranya menyebut Buya Insan Kamil ini kesalahan fatal. Mohon kalimatnya yang benar. Jadi pembawa acara harus sah. Insan Kamil hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insan nakis. Pembawa acara semuanya mikir kalau berbicara ya. Jangan sampai membawa kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ini tarbiyah, ini akhlak juga. Insan Kamil hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh hal itu terjadi karena didengar oleh media. Harus kita ingatkan semuanya. Dan kalau membawa acara, jangan jadi orang yang hanya ngekor, ngikut orang ngomong begini. Jadi bahasa itu difahami. Kalau ngomong itu harus paham. Karena apa? Kalau kamu ngikut beo sama orang, iya itu kalimatnya kalau benar. Jadi berbicara itu dengan ilmu dan dengan sadar. Jadi bukan hanya asal ngomong saja, ikut-ikutan itu menarik lalu diikuti. Bukan seperti itu orang yang berakal. Berbicara, difikirkan, dirasakan sesuai dengan ilmu. Itulah cara berbicara yang benar. Semua yang membawa acara pun demikian. Bukan membawa acara siapapun, anak-anakku semuanya. Berusahalah kalian berbicara, kalian sadari apa yang kalian ucapkan. Kadang ngomong ada mubtada'nya, enggak ada khobarnya. Kemarin membawa acara juga siapa? Jadi ada kalian, ini akhlak ya, belajar akhlak itu menjaga kalimat. Ini akhlak kalian kepada Rasulullah kurang berarti. Menyifati selain Rasul seperti sifatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ingin kalian terjadi pada kalian hal-hal yang salah seperti itu. Dan semuanya hati-hati waspada. Kalau kalian sadar sebagai seorang murid, cocokkan kepada guru, bolehkah ngomong seperti ini? Ya. As-sadisu. As-sadisu. Yang keenam. Rusaknya seorang guru adalah karena murid yang tidak hati-hati. Saya ingatkan, rusaknya seorang guru itu karena ulah murid yang tidak hati-hati. Memberi gelar yang tidak wajar, menyifati yang tidak semestinya. Ya, maka Buya ingatkan. As-sadisu yang keenam. Kerusakan-kerusakan lidah. As-sadisu yang keenam adalah al-la'nu. Lidah yang mudah mengutuk. Mengutuk alias mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Dan sering Buya ulang-ulang di majelis agar kita selalu mendoakan doa baik kepada siapapun, termasuk orang yang berbuat zalim kepada kita sekalipun. Mengutuk adalah kebiasaan jelek. Bahkan begitu orang punya kebiasaan jelek, kadang yang dikutuk adalah anaknya sendiri. Makanya agama yang mengutuk itu adalah agama yang jelek. Kalau seandainya sepanjang hidupmu tidak pernah mengutuk iblis, kamu tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mengutuk iblis? Iblis, yang jelas terkutuk dia. Jika sepanjang hidup kita tidak pernah mengutuk Fir'aun, tidak menjadi sebab kita dosa di hadapan Allah. Fir'aun, iblis, jelas-jelas terkutuk. Disebut dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, kalau iblis, setan itu terkutuk. Kalau seandainya kita tidak mengutuk mereka itu, syaitan, Fir'aun, Abu Lahab, maka sungguh kita tidak akan ditanya oleh Allah. Kemudian, kalau orang punya kebiasaan mengutuk ini, biasa mendoakan doa jelek ini, kadang membahayakan dirinya sendiri. Sebab kadang yang didoakan jelek ini belum tentu orang yang pantas untuk didoakan. Selagi dia tidak pantas untuk didoakan, maka doa itu akan dikembalikan kepada siapa yang memanjatkan doa tersebut. Rugilah kita yang berdoa dengan doa jelek. Lupa akan mendoakan orang dengan doa kejelekan. Iyaka fa iyaka awas antal'ana syai'an, untuk mengutuk sesuatu, mimma khalaqallahu ta'ala, dari apa yang Allah telah ciptakan, min hayawanin au ta'amin, dari binatang atau makanan, au insanin au orang, bi'ainihi, dengan ketentukan orangnya. Mengutuk orang secara tertentu ini adalah tidak diperkenankan selagi dia masih hidup. Mengutuk orang dengan menentukan namanya selagi dia masih hidup dilarang. Kalau orang itu memang benar-benar terkutuk, dikutuk oleh Allah dan Rasulullah, itu hanya derajat boleh kita mengutuknya. Tapi bukan sebuah kemuliaan. Dan bukan zikir. Ya, kalau orang sudah meninggal dunia dan dia terkutuk memang seperti Fir'aun, atau yang sudah pasti terkutuk seperti iblis, kalau dari bangsa manusia, selagi dia sudah meninggal dunia dan memang dia adalah orang-orang kafir yang terkutuk, itu hanya derajat boleh kalau kita mau mengutuknya. Tapi tidak dihimbau kita untuk mengutuknya. Kalau ingin mengutuk Fir'aun boleh, tapi tidak dihimbau. Tapi orang yang masih hidup, biarpun dia adalah dalam keadaan kafir sekalipun, orang yang masih hidup tidak boleh kita mengutuknya. Karena masih ada esok hari. Bisa jadi ia akan dipilih oleh Allah menjadi hamba yang beriman sehingga tidak pantas untuk dikutuk lagi. Binatang, sungguh binatang bagi para kekasih Allah dipandang sebagai makhluk yang lebih beruntung daripada manusia jika manusia itu tergelincir di siratul mustaqim. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di saat melihat seekor kucing berkata, "Hai kucing, sungguh, wa imminkum ila waridha, semua manusia akan melewati siratul mustaqim. Hai kucing, kalau aku selamat di siratul mustaqim, sungguh aku lebih bagus darimu. Tapi jika aku tidak selamat di siratul mustaqim, sungguh engkau lebih bagus daripada aku." Binatang pun tidak boleh kita kutuk. Wala taqta' bi syahadatika 'ala hadin min ahli al-qiblati bi syirkin. Jangan kau pastikan engkau dengan kesaksianmu menuduh satu orang yang dia adalah ahli kiblat. Ahli kiblat artinya solatnya menghadap ke Ka'bah. Nabinya Nabi Muhammad, maksudnya ahli Islam. Jangan sekali-kali kau pastikan kesaksianmu kepada seseorang yang dia adalah seorang Muslim, lalu kau katakan dia adalah orang musyrik. Jangan kau menuduh orang lain keluar dari iman, menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain musyrik, sementara dia secara lahir adalah ahli iman. Aukufrin, aku katakan kafir dia. Aunifakin, dan jangan kau katakan kepada seseorang kalau dia adalah orang munafik. Dengan kau tentukan orangnya si fulan munafik, engkau munafik, jangan lakukan itu. Karena itu semua adalah urusan hati. Fa innal muttali ala sarairi, sebab yang mengetahui batin-batin mereka itu adalah wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tadkhul, maka kau jangan masuk ikut-ikutan, bainal ibadi, antara urusan hamba-hamba, wa bainallahi, dan antara Allah. Iman, urusan seorang hamba dengan Allah. Iman, urusan hamba dengan Allah. Makanya adanya kemunafikan dan kekafiran, itu kan adanya di dalam hati. Dan engkau tidak bisa melihat hati siapapun. Engkau tidak akan bisa melihat hati siapapun. Maka tidak diperkenankan kalau kita memastikan orang itu adalah kafir sementara secara lahir dia adalah ahli la ilaha illallah, kecuali dia telah mengungkapkan ungkapan dengan jelas yang menjadikan dia kafir. Baru selagi tidak terungkap, terbongkar, terbuka, tersingkap bahwasanya dia telah mengungkapkan kalimat-kalimat yang menjadikan dia kafir, maka kita tidak boleh mengkafirkannya, tidak boleh mengatakan mereka syirik. Adapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak serta-merta kita mengatakan kalau dia munafik. Sebab orang yang sangat jujur pun bisa bermaksiat. Jadi ahli maksiat tidak harus orang munafik. Maka jangan sekali-kali mengatakan orang itu munafik. Kau tunjuk si fulan munafik, tidak. Dia adalah ahli kiblat. Sebab munafik adalah kufur di dalam batinnya. Lahirnya seperti ahli iman. Kalau kita lihat dia sholat pergi ke masjid, sholat, dan seterusnya. Akan tapi munafik itu urusan Allah. Kita tidak perlu menilai hati. Ini ada sekelompok orang yang kerjaannya mengutuk orang lain. Alhamdulillah. Kelompok kaum muslimin yang dikutuk pun bukan orang-orang kecil, orang-orang biasa. Ada sekelompok yang mengaku mereka adalah beragama Islam, akan tetapi mereka senang mengutuk orang-orang besar, seperti mengutuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengutuk Sayyidina Umar bin Khattab, mengutuk Siti Aisyah, mengutuk Sayyidah Hafsah. Bahkan dalam doa-doa dipanjatkan. Biarpun tidak menyebut namanya, akan tapi maksudnya jelas. Allah mal'an sonamai Quraisyin. Semoga Allah mengutuk dua berhala Quraisy. Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar, Sayyidina Bakar dan Umar. Bintaihima, dan kedua putrinya, dan seterusnya. Ini kelompok akidah. Dan membahayakan sekali akidah. Ini akidah mengutuk. Sayyidina Khalid bin Walid dikutuk habis-habisan. Jadi jangan biasa mengutuk. Ada kelompok agama mengutuk, maka ketahuilah itu jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kafir, menuduh orang lain melakukan dosa yang menjadikan keluar dari iman, mengatakan syirik. Ini juga bahaya sekali di akhir zaman ini. Gara-gara amalan-amalan tertentu seseorang langsung dibilang syirik. Syirik dan syirik itu bahaya sekali. Itu bukan pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka. Wah, marah. Ini gara-gara perbedaan pendapat sedikit saja langsung mengatakan kafir, keluar dari iman. Padahal ahli sujud. Dan seseorang baru dikatakan keluar dari iman, Kalau memang jelas-jelas dengan sesuatu yang yakin, karena keimanan mereka sudah yakin, mereka orang mukmin, muslim, lahir dari perut seorang ibu yang muslimah, dari bapak yang muslim, maka lahirlah bayi muslim, besar pun dididik di musola, di madrasah, muslim, bagaimana akan kita kafirkan? Wa lam ketahuila annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam ta'lan fulana. Anna wa lam ketahuila annaka, sesungguhnya engkau yawmal qiyamati, di hari kiamat nanti, la yuqalu laka, tidak akan ditanya untuk kepadamu, tidak akan ditanyakan kepadamu, lima, kenapa? Lam tal'an fulana, kau tidak mengutuk Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Kenapa kau tidak kutuk mereka? Enggak ada pertanyaan itu nanti di hari kiamat. Kalau kalian tidak mengutuk orang-orang yang terkutuk sekalipun, ketahuilah di hari kiamat kalian tidak bakal ditanya. Tidak akan dikatakan kepada kalian nanti di hari kiamat, lima sakatta anhu. Kenapa kau diam tidak mengutuk? Nah, jadi enggak akan ditanya kalau kita tidak mengutuk. Bal, bahkan kata Imam Ghazali, lau lam tal'an iblisa tula umrika, kalau seandainya engkau tidak mengutuk iblis yang memang betul-betul terkutuk itu, kalau seandainya engkau tidak pernah mengutuk iblis sepanjang umurmu, walam tastaghil lisanuka bidzikrihi, atau bahkan kamu tidak pernah menyebut dengan lesanmu tentang iblis, tidak akan pernah engkau mengutuknya, bahkan engkau tidak pernah menyebut iblis sepanjang umurmu, lam tus'al anhu, kau tidak akan ditanya, kenapa kau diam enggak pernah menyebut iblis, kenapa kau tidak pernah mengutuk iblis, lam tus'al anhu, kau tidak akan ditanya, walam tutolab bihi, dan kau tidak akan dituntut gara-gara tidak mengutuk iblis, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Tidak, kau tidak akan dituntut untuk itu semuanya. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi yang inna mabu'itsu liutammi mamakarimal akhlak, untuk diajarkan kepada umat menyempurnakan akhlak. Jaga lidahmu, jangan suka mudah mendoakan orang lain dengan doa-doa yang jelek, semarah apapun dirimu. Wa idza la'anta ahadan. Nah, kalau engkau mengutuk seseorang, dan sebelumnya saya kembalikan kepada iblis. Urusan kita dengan syaitan dan iblis bukan kita mengutuk, dan itu bukan zikir. Terkutuk kau iblis, terkutuk kau syaitan, tidak dapat pahala. Yang dapat pahala adalah isti'adzah minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Tapi kita tidak boleh mengutuk. Bukan tidak boleh mengutuk. Setan boleh dikutuk, tapi tidak dihimbau. Bahkan mengutuk bukan ibadah. Yang ibadah adalah ta'awud. Minta perlindungan dari Allah. Nah ini. Bukan kita. Bahkan setan itu, kalau kita kutuk, itu menggede, tambah besar. Karena merasa dianggap dan dihargai. Karena dia tahu. Dia ada hal di neraka. Maka disebut-sebut baginya ada senang, tapi di saat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim mengecil. Kalau kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung mengerut, kecil setan itu, seperti tidak terlihat. Membesar lagi. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim mengecil lagi. Tapi kalau dikutuk semakin gede. Itu syaitan. Caci maki semakin gede. Maka bukan tugas kita mengutuk syaitan, tapi kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wa idza la'anta ahada, jika engkau mengutuk seseorang min khalqillahi, dari hamba-hamba Allah, makhluk Allah, tulib tabihi, sebaliknya, jika engkau mengutuk seseorang dari hamba-hamba Allah, tulib tabihi, kau akan dituntut. Jika kutukanmu benar, kamu setelah itu lepas. Tapi kalau kutukanmu salah, kau yang akan dihukum. Waduh, repot. Ngutuk tuh gak enak ternyata. Kalau kita doain jelek kepada seseorang, ini yang baru ada pertanyaan nanti di akhirat, kenapa kau kutuk dia? Maka kalian akan menjawab, aku didolimi ya Allah oleh dia. Dan jawabanmu itu adalah jawaban ingin lepas dari hukuman Allah. Kalau memang benar didzalimi, maka kalian bebas. Tapi kalau ternyata mereka tidak berbuat zalim, dan mungkin itu semua dilakukan dengan tidak sengaja, maka kutukanmu ini akan dikembalikan kepadamu. Waladzumanna syai'a, jangan sekali-kali kau mencaci sesuatu, ya. Justru kalau kamu mengutuk tadi, mengutuk itu bakal ditanya. Ngutuk seseorang akan ditanya. Dan pertanyaan ini adalah sudah enggak enak, menjadi berat buat kita. Kalau lolos memang kita selamat, kalau tidak malah dihukum gara-gara mengutuk. Waladzumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, jangan kau sekali-kali mencela apa yang telah Allah ciptakan. Jangan engkau mencela apapun. Apapun yang kau lihat di semesta ini, jangan engkau cela. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudhimmu ta'am radhi qattu. Nabi pun tidak pernah mencela makanan yang sangat jelek yang dihidangkan untuknya. Kalau Nabi senang beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan, begitu saja. Enggak perlu ini apa sih makanan menjelekkan, mencaci makanan. Enggak benar. Seandainya engkau tidak suka, sudah tinggalkan. Tidak perlu kita mencaci makanan. Balkana idza ishtaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Bahkan sebaliknya, Nabi itu kalau senang dengan sebuah makanan, cukup beliau langsung makan, kalau tidak ya beliau tinggalkan begitu saja. Enggak pakai mencaci makanan tersebut. As-sabi' yang ketujuh kita lanjutkan satu lagi. Masih enggak ada, ada dua masih sampai delapan. Yang ketujuh, adalah doa alal khalqi. Mirip dengan yang pertama tadi. Mengutuk. Mengutuk adalah mengatakan terkutuk. Itu juga doa jelek. Karena makna terkutuk semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi ini lebih khusus lagi. Apa lebih mengarah kepada doa lebih umum lagi. Bukan dengan kalimat-kalimat kutukan. Bukan terkutuk engkau, bukan, akan tapi lebih luas lagi doa. Doain jelek. Nah, kalau doain jelek, ya sebanyak kejelekan yang di dunia ini, ya sebanyak itulah doa. Misalnya, kan ada binatang macam-macam. Ada orang-orang yang bejat macam-macam. Ada malapetaka yang macam-macam. Nah, sesuai dengan macam-macam tersebut, mungkin sekali muncul doa. Tabrakan kecelakaan. Maka karena marah mungkin seorang mengatakan semoga kau tabrakan. Jurang adalah tempat yang menyeramkan. Tapi semoga masuk jurang. Ada binatang disebut kamu kayak semoga kau jadi binatang ini. Jadi ini doa lebih luas lagi. Jadi sebanyak kejelekan yang bertebaran secara lahir ini. Kemudian kita mendoakan agar orang itu seperti dia. Itu adalah mendoakan dengan doa yang jelek. Fahfat maka jagalah lisanaka lisanmu anid du'ai ala ahadin min khalqillahi. Jaga lisanmu dari mendoakan siapapun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in dhulamaka. Biarpun dia berbuat zalim kepadamu. Nah, ini pendidikan dari Imam Ghazali yang Buya selalu ingatkan dan selalu ingatkan. Enggak ada perlunya kita membalas kepada seseorang. Enggak perlu. Wa in dhulamaka. Biar dia zalim kepadamu. Serahkan kepada Allah. Allah yang mengurusinya. Serahkan kepada Allah. Orang berbuat zalim kepada kita. Tapi ingat, syaitan itu tidak ingin ada orang yang selamat masuk surga. Orang yang didzalimi masuk surga. Yang berbuat zalim terkutuk. Kemudian yang didzalimi malah mendoakan dengan doa yang jelek. Yang didzalimi mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Maka yang didzalimi, yang berbuat zalim semakin jelek. Karena dia semakin jelek, maka bisa semakin berbahaya untuk orang yang mendoakan yang berbuat yang didzalimi tersebut. Maling mencuri barangmu, berarti kan jelek dia. Penjahat mengambil hakmu. Saudara mengambil hak, dia jelek. Setiap hari kamu doakan dengan doa yang jelek. Sementara doamu doa yang dikabul, doanya orang yang didzalimi adalah makbul, diterima oleh Allah. maka apa yang terjadi dengan saudaramu tadi? Karena sudah kau kutuk, ya semakin jelek. Kalau kemarin cuma mencuri, sekarang bisa merampok. Enggak ada baiknya mendoakan dengan doa yang jelek. Tahan lidahmu untuk mendoakan doa yang jelek. Kemudian, wafil hadithi disebutkan, fakil amrohu. Fakil, serahkan urusannya ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat ini, serahkan kepada Allah. Bahkan lebih istimewa lagi kalau engkau mendoakan dengan doa kemuliaan. Kemuliaan. Wafil hadithi disebutkan dalam satu hadith, innal madluma, sesungguhnya orang yang didzalimi, innal madluma, sesungguhnya orang yang didzalimi, la yatu'u, dia akan mendoakan ala dzalimihi, kepada orang yang didzalimi, orang yang mendzalimi. Jika ada orang yang didzalimi kemudian dia mendoakan orang yang berbuat zalim, wah ini serem, dikabul doanya. Hatta yukafi'ahu, sampai Allah balas atas kezalimannya. Misalnya kamu ditolimi oleh saudaramu, lalu kamu doa, berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas itu semuanya. Berarti doa dengan jelek. Akhirnya dibalaslah oleh Allah. Thumma, yang tersisa apa? Berarti habis. Contoh, kamu ditolimi oleh seseorang, kemudian kamu bergegas untuk memohon kepada Allah agar Allah menurunkan bala bencana kepadanya. Jadi doa-doa yang jelek. Maka tuntaslah urusannya. Karena apa? Kedzaliman dia sudah dihapus dengan doa-doa jelek kamu tadi. Nah yang tersisa apa setelah itu? Dengan doa jelekmu sudah satu-satu. Kemudian tinggal yang tersisa. Tumayab kalidzalimi fadlun, yang tersisa adalah orang yang berbuat zalim malah tersisa kebaikan. Yutolibuhu bihi yaumal qiyamati, yang akan dituntut nanti di hari kiamat kepadamu. Dia berbuat zalim akan dihukum sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau buru-buru engkau mengutuknya lalu mendoakan dengan doa yang jelek, tuntaslah, selesai urusannya. Baik, berarti sudah denganmu beres. Jika demikian, bisa jadi Allah tidak menghukumnya. Tinggal sekarang yang tersisa adalah waktu kamu mendoakan jelek itu atas dasar apa? Itu yang akan ditanya. Urusan dia sudah beres. Dia berbuat zalim sudah dibayar. Yaitu apa? Dibayar dengan didoakan jelek tadi. Artinya, orang yang berbuat zalim itu utang kepadamu. Dan utangnya dia sudah kau bebaskan dengan doa-doamu. Semoga kau hancurkan dia ya Allah. Lah dengan doamu maka kebayarlah utangnya dia. Setelah kebayar utangnya dia, berarti sudah kosong-kosong. Dia enggak punya utang, sudah dibayari. Dengan tadi kau doakan dengan doa yang jelek. Tapi masih ada sisa urusanmu dengan dia. Yaitu waktu kamu mengutuk dia, ini ada hitungannya di hadapan Allah. Maka yang diurus setelah itu adalah dirimu, kenapa kau kutuk saudaramu. Kenapa aku mengutuk dia? Bukankah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya. Wa tawwala ba'dun nasi lisanahu, banyak orang yang lesannya panjang. Tawwala, memanjangkan. Ba'dun nasi, sebagian manusia, lisanahu, lesannya. Ada orang yang lesannya itu panjang. Kerjaannya adalah mencaci maki dan mengolok seseorang. Alal Hajjaj, kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu tokoh, seorang tokoh raja yang jahatnya itu enggak kira-kira. Ulama-ulama sahabat Nabi dibantai habis-habisan. Ulama dari kaum tabi'in dibantai habis-habisan. Termasuk sahabat besar Sayyidina Sa'id bin Jubair juga dibunuh habis. Dan bersama terbunuhnya Sa'id bin Jubair sudah dihukum oleh Allah. Urusan Yazid sudah diberesi oleh Allah. Karena Yazid itu senang bunuh ulama. Kalau sudah cocok, tain pangkas, penggal leher ulama. Termasuk yang terakhir adalah darahnya Said, apa, penggal lehernya Said ibn Jubair. Dan setelah itu meninggallah Hajjaj bin Yusuf, karena setelah membunuh Said bin Jubair, kualat. Allah yang menghukum. Bukan didoakan oleh Said bin Jubair, tapi kualat karena Said bin Jubair adalah kekasih Allah, wali besar. Maka dia diikuti oleh darahnya, di bajunya dan sebagainya, sampai ke kamar-kamarnya. Sampai dia ketakutan tidak ada darah sebanyak itu. Kemudian dia merasakan haus, sehaus-hausnya, sampai dikasih minum, tetap saja haus, dan seterusnya, sampai dikatakan dia mati dalam keadaan seperti itu. Mati dalam keadaan berlumuran darah. Mati dalam keadaan ketakutan. Ini adalah pembunuh Said Hajjaj bin Yusuf. Dia jelas membunuh para ulama. Akan tapi apakah perlu kita kerjaannya nyaci maki Hajjaj bin Yusuf? Enggak perlu. Bahkan sebaliknya, innallaha layantakimu. Allah akan membalas lil Hajjaj mila Hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisani, kepada orang yang mencaci dengan lisannya. Apa urusanmu dengan Hajjaj kok kamu mencaci maki Hajjaj bin Yusuf? Yang dizalimi kan bukan kamu. Yang dizalimi adalah sahabat Nabi dan mereka sudah masuk surga. Yang dizalimi adalah para ulama-ulama zaman itu. Terus urusanmu apa? Apa urusanmu kok sampai kamu mencaci maki, mendoakan dia dengan doa yang jelek? Lah ini, itu yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu nanti akan dituntut. Kama yantaqimu min Hajjaji liman dzalamahu. Seperti halnya Allah akan menghukum Hajjaj demi orang yang didolimi, maka Allah pun akan menghukum orang yang menghujat Hajjaj karena kedoliman orang tersebut. Kalau kita mencaci, mengolok, mendoakan Hajjaj bin Yusuf, maka katailah yang rugi adalah kita yang mendoakan. Biarpun kita tahu bagaimana kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Nah ini. Jadi ini yang Buya sering hadirkan berkali-kali, jangan membiasakan kita mendoakan yang jelek kepada siapapun. Bahkan itu tanda kebersihan hatimu. Yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat dari dendam, dari benci. Perlu pelajaran. Dan perlu kita terapkan pada diri kita. Ada sebagian orang yang hatinya pendendam. Tidak pernah lega. Jadi kalau sudah sama orang pendendam, kalau sudah tersinggung, bisa ingin membalas. Menanti-nanti kesalahan sahabatnya, busuklah orang tersebut. Selanjutnya adalah terakhir masalah afatul lisan, bahayanya lidah. Setelah itu adalah ats-tsaminu al-mizahu, guyonan was-sukhriyatu, merendahkan. Kamu ngecek, guyonan ngecek orang lain. Lihat, awas yang ngejek. Kadang ngejeknya ngejek fisik. Wah, ini kejam dah. Ngejek fisik tidak boleh. Ngejek orang lain tidak boleh. Istighza, merendahkan. Binnas, kepada manusia. Fahfad lisanaka minhu, jaga lidahmu, jangan mengejek. Guyonan pun tidak boleh. Kamu tahu orang itu pendek, tidak perlu kau bilang pendek. Tapi yang itu dosa. Orang itu hitam, jangan disebut hitamnya. Orang itu sipit, jangan kau sebut sipitnya. Jangan biasa merendahkan orang lain. Guyonan-guyonan yang merendahkan itu adalah bukan akhlaknya orang yang mulia. Fil jiddi wal hazali. Baik itu serius atau guyonan, jangan menyebut aib kekurangan orang, merendahkan orang. Fa innahu yuriku ma al wajhi, sebab kalau orang guyonan yang merendahkan itu menjadikan hilang wibawanya. Tidak terhormat lagi. Wa yuskitul mahabata, menjadikan jatuhnya wibawa. Sudah enggak mulia lagi di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Orang yang kebiasaannya adalah guyonan yang merendahkan tadi, saling ece-ecean maksudnya, itu rendah. Wa istajirrul wahsyata, menjadikan tidak mesra, tidak indah. Sehingga orang enggak mesra lagi. Kenapa? Wah, paling digojloki nanti saya habis. Ada budaya gojlokan. Kalau enggak gojlok-gojlokan, jelek-jelekan, itu enggak enak. Harus olok-olok sampai habis. Itu menyakitkan. Semua sebab mencari kesalahan pasangannya, kesalahan orang lain. Sehingga untuk diungkap, untuk dijadikan bahan tertawa. Kamu begini, kamu begitu. Wa yudhil kulub, menyakitkan hati. Wahuwa mabda'ul lajaj. Inilah sebab permusuhan itu. Dimulai daripada ejek-ejekan tadi. Wal ghadab, kebencian, marah. At-tasarum, pertikaian, permusuhan. Wa yughrisul haqda, dan akan menanamkan ngiri di dalam hati. Jadi orang kalau suka ngejek, itu akan menjadi orang lain itu ngiri kepadanya. Fil qulub, di dalam hati. Falatumazih ahadan, maka jangan sampai kau ngejek guyonan kepada orang lain. Jangan sekali-kali guyonan ngejek. Tidak tahu ngejek apa saja. Apalagi kadang ngejek nasab, ngejek keluarga, ngejek fisik, macam-macam ngejek. Kalau ada orang mengejekmu seperti itu, wala tujibhu, jangan kau ladeni. Wa arid anhum hatta yahudu fi hadithin, tiadithin, ghairih. Jangan sekali-kali kau kalau bergabung dengan orang tersebut. Kalau ada orang kerjaannya ngejek, maka jangan bergabung dengan dia. Sampai dia ngomong yang lainnya, baru kamu boleh bergabung. Itu bahayanya ngejek. Nular loh ya. Pasti kamu ikut tertawa. Coba. Kalau ada orang ngejek temannya, kamu gak tahu, ini, hahaha, ketawa. Kamu ikut membantu dia di dalam mengejek, menyakitkan, tambah sakit. Menjadikan sebab permusuhan di dalam hati. Wa kun minal ladhina idha marru billahwi idza marru billahi marru kirama. Jadi kalau melewati orang-orang idza marru billahi marru kirama. Jadi kalau melewati orang-orang yang enggak benar itu, kamu tidak akan berubah, kamu tetap mulia. Jadi jangan ikut-ikutan. Ada orang lahu kerjaannya ejek-ejekan dan ejek-ejekan. Bagaimana agar kau tetap mulia? Jangan kau jawab, jangan kau turuti dia. Jangan kau sambut dengan tawa sekalipun. Kalau kamu menyambutnya dengan tawa, artinya mengukuhkan, mendukung dia untuk melanjutkan ejekannya tersebut. Ini biasanya terjadi di mana anak-anakku semua? Di pondok gaya kecelokan. Tidak, jangan lakukan itu semuanya. Itu bukan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, di pondok kan sudah biasa. Kadang-kadang pernah suatu ketika ada sekelompok, kami ingatkan, katanya, oh di pondok sudah biasa. Bahkan dalam diskusi ilmiah ini, sebuah bahsul masail, kami mencoba mengingatkan, jawabannya sangat sederhana. Wah sudah biasa begini ini. Kami itu anak pondok sudah biasa. Kebiasaan jelek akan diteruskan? Coba ingatkan, tidak mungkin. Bahkan mengatakan kamu tua, enggak bisa baca takbir kau ini. Pernah kami melihat. Dan sakit kita dengarnya. Biarpun bukan saya yang diejek. Tapi saya melihat akhlak sudah tidak ada di saat seperti itu. Sementara dalam diskusi perlu ditingkatkan tingkat penghormatan kepada pasangan atau orang lawannya. Sehingga siap mendengar kebenaran dari orang lain. Itu istimewa. Tapi ingat, karena kebiasaan yang jelek menjadi budaya di sebuah tempat, sehingga dianggap biasa saja. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Jangan sekali-kali kalian kebawa kepada cara-cara seperti itu. Tolong di pondok ini, jangan sampai ada orang biasa kocelok-kocelokan, ejek-ejekan, dan tolong waspadai. Segera tutup mulutnya orang tersebut. Kucilkan dia, karena dia akan merusak yang lainnya. Ahadi majami'u afatil lisan. Ini adalah kumpulan daripada penyakit-penyakit, apa kerusakan-kerusakan lisan. Wala yu'inuka alaihi illa al-ghazlatu. Tidak ada yang bisa membantumu kecuali uzlah. Menjauh dari hiruk pikuk manusia. Repot ya, urusan dengan manusia gitu. Agar bisa menjaga lidah kita, ya uzlah, jangan kumpul banyak orang. Umulazamatu samti, atau biasa menekuni diem, kuasa diem. Diem. Illa biqadri darurati, kalau mau ngomong hanya sekedarnya saja, darurat. Waqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada kisah Abu Bakar As-Siddiq itu, kana yad'u hajaran fi fihi, meletakkan batu di mulutnya agar sadar. Batu. Kenapa aku letakkan batu di situ? Ya, untuk berlatih agar lidahku tidak ngomong asal. Liyamna'ahu dhalika minal kalami bighairi daruratin, agar lidahnya itu tidak ngomong kecuali darurat. dijaga lidahnya. Itu siapa? Abu Bakar. Wa yusiru ila lisani, agar dia tidak ngomong asal. Wa yaqulu, sambil berkata, hadzal ladzi auradanil mawarid. Inilah yang menjadikan aku itu sampai kepada pala petaka. Mawarid itu adalah petaka-petaka yang banyak. Ini loh, gara-gara ini aku punya masalah besar nih. Gara-gara mulutku ini aku punya masalah besar. Mawarid, bencana-bencana. Fahtaris minhu, maka dari itu jagalah lidahmu. Bijuhdika, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Sebab yang namanya lidah itu sebab yang paling kuat yang menghancurkanmu di dunia dan di akhirat. Baik, tiga hal yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Yang pertama, jangan biasa mengutuk siapapun. Bahkan kalau engkau tidak mengutuk iblis pun tidak dosa. Bahkan iblis pun enggak perlu kita sibuk mengutuk iblis. Lebih baik berzikir, enggak ada pahalanya mengutuk. Yang kedua, jangan mendoakan orang lain dengan doa yang jelek dalam keadaan apapun. Harus sadar kalau itu umat Nabi Muhammad. Jangan-jangan dia tidak pantas didoakan, lalu doa itu kembali kepada kita. Rugilah kita. Ini akhlak yang mulia. Yang ketiga, tolong khususnya anak santri, jangan biasa dengan guyonan-guyonan. Kecelokan-kecelokan. Merendahkan orang lain, ya. Awas. Jangan biasakan lagi. Yang mendengar ada kecelokan-kecelokan. Anak kecil sampai kandu pada kita, saya dibilang begini, dibilang begitu. Anak-anak kecil. Anak kecil akan meniru yang gede. Yang gede biasa gojlok, maka anak kecil gojlok. Gojlok, mengejek. Jangan lakukan itu semuanya. Karena itu menyakitkan hati, menjadi sebab permusuhan. Dan itu bukan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Semoga Allah menjaga lidah kita semua, mengampuni kita semua, mengangkat derajat kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lesan kita lesan yang penuh dengan zikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak keluar dari mulut kita kecuali yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Menjadikan kita rindu kepada kebaikan, kemuliaan, dan benci kepada kenistaan dan kehinaan. Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan mari semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita nanti adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.